الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله كمسلمين والمسلمات وأبناء طلبة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sebagaimana biasanya pada malam Kamis kita membaca matan dari Jawami'il Akhbar lil Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di hadis yang ke-12. Hadis yang disebutkan oleh Syekh tentang mahabbatullah lil mu'min al-qawi, tentang rasa cinta Allah kepada seorang mu'min yang kuat imannya. Syekh menjelaskan hadis ini dengan sedikit panjang, berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya, menunjukkan pentingnya perkara ini. Perlu kita memahami apa yang beliau sebutkan, apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada ucapan beliau. Beliau menjelaskan tentang ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, kata Nabi, atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian Syekh menjelaskan perkara yang bermanfaat ada dua, yaitu perkara agama dan perkara dunia. Kemudian Syekh mencoba untuk merinci. Telah kita bacakan apa yang beliau sebutkan tentang perkara yang bermanfaat di bidang agama, yaitu kembali dalam dua hal, ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat, wa amalun salih, dan amal yang salih. Beliau menyebutkan tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membersihkan hati, kemudian juga bermanfaat terhadap dunia maupun akhirat, termasuk juga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari hadis-hadis, dari tafsir, fiqih, dan juga termasuk ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membantu kita untuk memahami hadis tersebut, untuk memahami tafsir tersebut. Dan ini tidak lain ialah ulumul arabiyah, ilmu-ilmu terkait bahasa Arab. Kemudian Syekh juga menjelaskan cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau sebutkan hendaknya penuntut ilmu menghafal kitab-kitab yang kecil, jangan bermalas-malasan. Kemudian ketika dia mendapati kesulitan di dalam menghafalnya, maka hendaklah dia mengulang, terus mengulang, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dahulunya. Ketika mereka mendapati kesusahan, kesulitan dalam belajar, mereka tidak menyerah, mereka mengulang, mentadabburi maknanya, memahami maknanya, sampai makna tersebut benar-benar lengket di hatinya. Maka ini yang sangat diperlukan oleh penuntut ilmu, agar dia bisa meraih ilmu yang bermanfaat, menghafal yang kecil-kecil, matan, usulnya. Sebagaimana yang disebutkan, waman dayya'al usul, siapa saja yang menelantarkan al-usul, yakni pondasi ilmu, hal-hal yang merupakan awal dari masuknya kita kepada dari inti ilmu tersebut, maka siapa saja yang ia terluputkan dari al-usul, hurimal usul, maka akan diharamkan dia paham terhadap perkara tersebut. Makanya perkara-perkara yang kita anggap kecil, mudah, pemula, hanya untuk pemula, jangan dianggap remeh, karena hal inilah sebagai penunjang untuk kita mengetahui ilmu yang selanjutnya. Kemudian Syekh melanjutkan, barang siapa yang mereka menempuh jalan yang beliau sebutkan, senantiasa dia mengulang ilmu, murajaah, ketika dia dapati kesulitan, dia mengulang terus menerus. Namun siapa saja yang dia tidak mengikuti metode ini, tidak jalan dengan tariqah yang disebutkan oleh Syekh, fatat alaihil awqat, maka waktunya akan terbuang sia-sia, tidak ada manfaatnya dia duduk di majlis ilmu. Walam yudrik illal ina, tidak dia dapati kecuali gangguan, kama huwa ma'ruf bi tajribah, sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang biasa terjadi terhadap orang-orang malas, dia tidak mendapati apa-apa dari majlis yang dia hadiri. Yang dia hadiri majlis di dalamnya tidak didapati apa-apa. Yang dia dapati hanyalah ilmunya terbuang. Kemudian dia merasa terganggu dengan majlis tersebut. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan, kita tempuh tariqah, jalan yang disebutkan oleh Syekh, agar ilmu kita bermanfaat. Kemudian Syekh melanjutkan tentang wa ammal amru tsani, adapun perkara kedua dari perkara yang bermanfaat bagi agama. Yang pertama beliau sebutkan ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Sekarang beliau beralih ke perkara kedua yang bermanfaat bagi perkara agama, wa huwal 'amalu shalih. Perkara yang kedua yang bermanfaat bagi agama yaitu amal saleh, amal yang baik, yaitu amal yang baik. Kemudian Syekh melanjutkan apa yang disebut dengan amal yang baik, amal saleh. Kita sering mendengar, bahkan kita sering memerintah kan orang untuk mengamal soleh, beramal soleh. Namun apa itu amal soleh? Disebutkan oleh Syekh, fahuwa alladhi jama'a al-ikhlasa lillah. Amal soleh yaitu menggabungkan al-ikhlasa lillah, menggabungkan keikhlasan hanya untuk Allah. Dia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah, ikhlas. Wal mutaba'ata lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengikuti caranya Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah yang dimaksud dengan amal soleh, menggabungkan dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, yakni mengikuti cara Nabi dalam beramal soleh. Hanya dua cara yang disebutkan oleh Syekh, ikhlas dan mutaba'ah. Ini syarat diterimanya amalan. Kemudian hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang melakukan amalan, dia telah menggabungkan keikhlasan dengan mutaba'ah, mengikuti Nabi. Ketika dia hadirkan dua hal ini dalam amal salehnya, tidak serta-merta menjadikan amalannya sempurna. Amalnya diterima, namun bisa jadi tidak sempurna, terpenuhi syarat. Dia melakukan ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Amalnya diterima, namun ada di antaranya yang tidak sempurna. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan amalan tersebut tidak sempurna. Syekh melanjutkan ini termasuk daripada amal saleh, wa huwa at-taqarrubu ila Allah, yaitu dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bi'atiqadin ma yajibu lillahi min sifatil kamal. Dia beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Salah satu caranya yaitu dengan berkeyakinan, ma yajibu lillahi min sifatil kamal, apa-apa yang wajib bagi Allah, min sifatil kamal, dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Harus ada keyakinan yang seperti ini ketika kita beramal saleh. Karena sebagian kaum muslimin, ada mereka ikhlas mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, namun ketika permasalahan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah, maka ada sebagian dari mereka yang ragu, ada sebagian daripada mereka menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat sempurna bagi Allah dinafikan. Ini bisa jadi penyebab biarpun amalannya diterima namun tidak sempurna. Makanya disebutkan di sini termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah, meyakini apa-apa yang wajib bagi Allah, min sifatil kamal, dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah menyebutkan sifatnya di dalam Al-Quran. Nabi mensifati Allah dengan beberapa sifat, wajib bagi kita meyakini dan wajib bagi kita berkeyakinan bahwasannya ketika yang disebutkan adalah sifat Allah, maka sifat tersebut tidak ada cacat di dalamnya, sempurna. Biwajihin minal wujud, dari segala sisinya sempurna. Sering kita ulang-ulang, biarpun terkadang sifat tersebut secara penamaannya ada pada makhluk, seperti melihat ada pada makhluk, namun ketika disandarkan sifat ini pada Allah, melihat, maha melihat, maka penuh dengan kesempurnaan. Makhluk memiliki cacat dalam penglihatannya, dia tidak mampu melihat ke belakang, tidak mampu melihat sesuatu yang terhalangi dia darinya, Namun Allah Maha Mampu menunjukkan sifat Allah sempurna. Maka jangan juga ketika ada sifat yang bersamaan namanya dengan sifat makhluk, kita nafikan. Makhluk melihat, Allah tidak mungkin melihat. Kalau Allah melihat, berarti Allah sama seperti makhluk, anggapan sebagian kaum muslimin. Dan ini anggapan-anggapan seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini, biarpun dia ikhlas ataupun mutaba'ah, bisa jadi amalannya diterima, namun ada kekurangan. Makanya perlu bagi kita untuk meyakini sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian Syekh melanjutkan, وَمَا يَسْتَحِقُهُ عَلَى الْعِبَادِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْعُبُدِيَّةِ. Kemudian dia mengetahui, seorang hamba mengetahui hak-hak Allah di dalam beribadah. Apa hak-hak yang harus dia tunaikan terhadap Allah? Di sana ada khauf, ada rojak, ada takut dia amalnya tidak diterima, termasuk ibadah. Ada di sana rojak, dia berharap amalan tersebut diterima. Hal-hal seperti ini harus ada ketika kita beramal soleh. Kalau tidak ada, terluput, bisa jadi ini penyebab tidak sempurnanya diterima amalan. Kemudian Syekh melanjutkan, wa tanzihuhu amma la yaliqu bijalali, dan mensucikan Allah, membersihkan Allah, amma la yaliqu bijalali, dari apa-apa yang tidak pantas bijalalihi, terhadap kemuliaan Allah harus dibersihkan. Anggapan-anggapan makhluk, keyakinan-keyakinan manusia terkait hal ini, terkadang ada mereka yang menetapkan sifat-sifat yang sifat tersebut tidak pantas bagi Allah. Maka tugas kita ahli sunnah wal jamaah yaitu tanzih, membersihkan keyakinan-keyakinan ini. Kemudian watasdiquhu watasdiqu rasulihi fi kulli khabarin. Kemudian kita membenarkan Allah, yakni membenarkan Al-Qur'an. Nah, memang sebagian kaum muslimin, atau bahkan mungkin dia keluar dari kaum muslimin, menganggap Al-Quran kalamullah tidak sempurna, ditambah beberapa juz oleh mereka, seperti Rafidhah, orang Syiah. Mereka menganggap Al-Quran tidak sempurna, disempurnakan lagi oleh mereka, tidak menerima apa yang telah Allah berikan. Dan akhir-akhir ini viral yang disebutkan oleh salah satu pemimpin pondok pesantren, katanya tidak sempurna Al-Quran, bukan kalam Allah. Ini sangat berbahaya, bisa mengeluarkan orang yang mengatakan tersebut tidak dari keislaman. Makanya wajib bagi kita untuk mempercayai apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa tasdiqu rasulihi fi kulli khabarin, dan membenarkan Rasul fi kulli khabarin, dari segala jenis khabar yang telah Rasul sebutkan. Akhbara bihi amma madha wa amma yastaqbal, apa-apa yang telah dikhabarkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tentang sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang belum terjadi, wajib dibenarkan. Ketika Allah sebutkan tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu yang kita tidak melihatnya, wajib bagi kita untuk mengimani. Ada sebagian kaum yang Allah berikan nikmat, mereka bisa memahat gunung-gunung yang besar menjadi rumah mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita tidak percaya hal tersebut. Atau apa-apa yang Allah sebutkan tentang sesuatu yang terjadi akan datang, yang belum terjadi saat ini. Salah satunya perkara kiamat perlu dibenarkan. Anir rasuli, anir rusuli, wal kutubi wal malaikati wa ahwalil akhirati wal jannati wal nari wa thawabi wal iqabi wa ghairi dhalika. Kemudian juga kita membenarkan apa-apa yang disebutkan tentang rasul-rasul terdahulu. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada rasul-rasul terdahulu, ada nabi-nabi terdahulu. Kemudian kitab-kitab, sebelum diturunkan kitab Al-Quran, ada juga kitab-kitab terdahulu. Kitab Zabur umpamanya, Taurah, Injil. Kemudian juga malaikah, wa ahwalil akhirah, keadaan hari akhir. Bagaimana keadaan kita setelah ruh ataupun nyawa kita keluar dari jasad? Kemana kita setelah itu? Di dalam kubur, kemudian dibangkitkan, kemana kita setelah itu? Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, percaya. Wal jannati wan nar, adanya surga, adanya neraka. Wasawabi wal iqabi, adanya pahala, adanya hukuman. Wa ghairi dhalika, dan selain dari itu, apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Summa yas'a fi ada'i ma faradallahu 'alal 'ibadi 'ala 'ibadihi. Kemudian dia berusaha. Ini hal-hal yang disebutkan oleh Syekh, hal-hal yang bisa kita memperoleh amal saleh, manfaat terhadap perkara dunia, terhadap perkara agama. Setelah kita meyakini hal-hal tersebut, yas'a fi ada'i ma faradallahu 'ala 'ibadi, kemudian kita berusaha untuk menunaikan ma faradallahu 'ala 'ibadi, apa-apa yang telah Allah wajibkan atas kita hambanya. Min huquqillahi, dari kewajiban tentang hak-hak Allah. Hak Allah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah, beramal hanya kepada Allah. Ini hak-hak Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Wa huquqil khalqihi, dan juga hak-hak makhluk harus ditunaikan. Kita tidak bisa mengganggu mereka, karena hak makhluk, hak tetangga, tidak boleh diganggu. Wa yakmulu dhalika bin nawafili wa tatawu'at, kemudian dia sempurnakan kewajiban-kewajiban tersebut bin nawafil, dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Terkadang ketika kita melakukan kewajiban, ada cacatnya. Cara menyempurnakannya yaitu dengan cara kita melakukan amalan-amalan sunnah, khususan al-mu'akkadah fi awqatiha, terkhusus sunnah yang mu'akkadah, yang ditekankan. Musta'inan billahi ala fi'liha, kita meminta pertolongan kepada Allah ala fi'liha, dalam mengerjakan hal tersebut. bukan karena semangat kita semata kita meninggalkan doa, tidak demikian. Kita semangat beribadah, bersamaan dengan itu kita memohon kepada Allah dalam melakukan amalan tersebut. Wa ala tahqiqiha, dalam melakukannya, merealisasikannya, kita mohon pertolongan kepada Allah. Wa takmiliha, agar amalan tersebut sempurna. Wa fa'alaha ala wajhil ikhlasi, dan melakukannya, melakukan amalan tersebut ala wajhil ikhlas, memohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Kemudian Syekh mencoba untuk menjelaskan kepada kita bagaimana yang dimaksud dengan keikhlasan. Kita mengerjakan amalan saleh dengan ikhlas. Apa itu keikhlasan? Kata Syekh, la yashubuhu gharadun min al-a'rad an-nafsiyyah, yaitu amalan-amalan tersebut, keikhlasan, yaitu amalan-amalan yang dilakukan tersebut tidak tercemarkan atau tidak bergabung dengan tujuan-tujuan lainnya. Ini masuk ikhlas. Yang ia harapkan tidak ada yang lain, hanya Allah Jalla wa'ala. Dia tidak melakukan amalan agar disebut alim. Dia tidak melakukan amalan agar orang merasa butuh terhadapnya. Dia tidak melakukan amalan agar mendapatkan jabatan atau mendapatkan simpati manusia. Ketika tercemarkan amalan tersebut dengan tujuan lainnya selain Allah, maka amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa kadzalika yataqarrabu ila Allah bitarkil muharramat, begitu juga dia mendekatkan diri kepada Allah bitarkil muharramat, dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Menunjukkan di sini bahwasannya amalan saleh itu bukan hanya melakukan ketaatan, bukan hanya salat, bukan hanya mengeluarkan zakat, haji, umrah, ataupun lain sebagainya dari amal-amal saleh. Bukan hanya itu amal saleh, ketaatan. Namun ketika kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka itu juga disebut amal saleh. Meninggalkan meminum sesuatu yang Allah haramkan termasuk amal saleh. Kemudian makanya Allah Jalla wa'ala banyak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang amal ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Selalu digabungkan, menunjukkan amalan saleh bukan hanya memerintahkan kebaikan. Melihat orang, umpamanya kita berjalan ke masjid, ada orang yang enggak menunaikan salat, masih duduk di tempat tersebut, bukan hanya dengan kita mengajak mereka itu amalan saleh, termasuk amalan saleh. Namun ketika ada orang yang melakukan maksiat, kita larang, termasuk amalan saleh. Kama yataqarrabu ilaihi bifi'lil ma'murat, sebagaimana kata Syekh, beribadah kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan. melakukan perintah, meninggalkan larangan, kedua-duanya termasuk amalan saleh. Kita melihat mungkin anak-anak mengucapkan kata kotor, kita melarang, termasuk amalan saleh, jangan didiamkan. Bukan hanya menuntun mereka, lakukan, ucapkan kata-kata yang ini katakan perkataan yang baik. Ini amalan saleh. Namun melarang mereka dari hal-hal yang buruk juga termasuk amalan saleh. Kemudian kata Syekh, "Famata wafaqa al-'abdu bi suluki hadhihi at-tariqi fil 'amali." Maka kapan saja seorang hamba Allah beri taufik, diberikan kemudahan untuk beramal saleh sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, wasta'inu billahi ala dzalika, kemudian dia memohon kepada Allah dalam amal solehnya tersebut, aflah wa anjah, maka dia akan beruntung, dia akan sukses, dia akan mendapatkan kebaikan dunianya, juga akan mendapatkan kebaikan akhirat. Dia melakukan dengan metode yang disebutkan oleh Syekh, dia sempurnakan, kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah, maka aflah wa anjah, maka dia akan beruntung, dia akan sukses. Wa kana kamaluhu bihasabin ma qama bihi min hadhihi al-umur. Wa kana kamaluhu, kata Syekh, maka kesempurnaannya, seperti awal tadi kita sebutkan, maka kesempurnaannya, yakni kesempurnaan amal saleh, bihasabin ma qama bihi min hadhihi al-umur, min hadhihi al-umur, kesempurnaan amalan saleh tersebut ditinjau sejauh mana dia amalkan apa-apa yang disebutkan dari keyakinan-keyakinannya ketika beramal saleh, dari kepercayaan-kepercayaannya ketika melakukan amal saleh, maka kesempurnaan amalannya ditinjau dari hal tersebut. Wa naqsuhu bihasabin ma fatahu minha, dan kurangnya amal saleh ditinjau dari apa-apa yang luput dari keyakinan-keyakinan, dari apa-apa yang disebutkan oleh Syekh. Maka perlu diperhatikan hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, syarat amal hanya dua: ikhlas beramal kepada Allah, yaitu tidak mengharapkan tujuan apapun, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah jalla wa ala. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Ini syarat keduanya. Ketika telah terpenuhi, maka akan diterima. Namun diterimanya ada yang sempurna, ada yang kurang, tergantung apa yang disebutkan tadi. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, patut terus kita menghadiri majelis-majelis ilmu agar keyakinan-keyakinan ataupun hal-hal yang bisa menyempurnakan amalan saleh bagi kita, kita ketahui dengan baik dan kita bisa beramal dengannya agar amal tersebut menjadi amal yang saleh, yang kamil, amal yang saleh, yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.